بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita bersama-sama duduk di majlis ta'lim, melanjutkan pelajaran kita, ibadah kita insyaAllah, membaca kitab sahih al-imam al-Bukhari, Amir al-Mu'minina fil hadith rahimahullahu ta'ala. Kitab witir, salat witir. Dan bab yang pertama, hadith-hadith yang datang tentang tuntunan salat witir. Hadis yang ketiga di bawah bab yang pertama ini, hadis pada halaman 53 di kitab cetakan yang ada di hadapan saya ini, halaman 53, hadis nomor 992. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik ibn Anas عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى السبحة. Ini tuntunan salat malam yang diceritakan, yang dilakukan oleh Nabi SAW tentunya, diceritakan kepada kita oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya. Beliau Abdullah bin Abbas mengabarkan bahwa dia bata inda Maimunah. Al-Baitutah maksudnya bermalam. Ya. Bermalam tidur di suatu tempat. Ya, bermalam tidur di satu tempat, itu dalam bahasa Arabnya bata yabitu baitutatan, artinya bermalam di suatu tempat. Di sini Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa dia bermalam di sisi Maimunah, maksudnya di rumah Maimunah. Maimunah ini istri Nabi, ya. Dan Maimunah ini adalah bibi Abdullah bin Abbas, khalatuhu. Khalah adalah bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ibu. Sementara dari pihak ayah, ammah atau ammatun. Ya, saudari perempuan ayah atau saudara perempuan ayah itu ammatun. Kalau saudara perempuan ibu, khalatun. Ya, khalatun. Ya, ini beda ya, dalam bahasa Arab dibedakan antara dua orang ini, wanita yang merupakan saudara ayah dengan wanita yang merupakan saudara ibu, dalam bahasa Arabnya berbeda. Kalau dari pihak ayah ammatun, kalau dari pihak ibu khalatun. Ya, khalatun. Jadi di sini Maimunah ummul mukminin adalah khalatu Abdullah bin Abbas, yaitu bibinya Abdullah bin Abbas, saudari ibunya. Jadi Abdullah bin Abbas bermalam di rumah beliau, tentunya di rumah Nabi, rumah bibinya, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaja'tu fi ardi wisadatin, kata Abdullah bin Abbas ketika dia tidur di rumah bibinya. Dia tidurnya di irdi atau ardi wisada. Wisada tempat tidur. Ya, wisada tempat tidur. Abdullah bin Abbas tidur tidak memanjang, tapi lawan memanjang apa? Melintang. Ya, melintang. Fattaja'tu fi ardi wisada. Saya tidur melintang di tempat tidur. Wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Sementara Nabi dan istrinya tidur seperti biasa. Memanjang, artinya sesuai dengan bentuk tempat tidur. Tidur biasa. Adapun Abdullah bin Abbas di bawah, tetapi dia melintang. Ya. Mungkin tersisa dari tempat tidur itu yang di bawah bagian kaki. Kemudian disitulah tidurnya Abdullah bin Abbas. Dan harus kita ketahui bahwa Abdullah bin Abbas yang melakukan ini saat itu usianya, umurnya kecil, ya. Masih kecil. Jadi membentang pun di atas tempat tidur tidaklah ukurannya tidaklah lebih, cukup untuk membentang atau melintang di tempat tidur. Nabi SAW tidur seperti biasa, kata Abdullah bin Abbas dan juga istrinya. Fanama, maka tidurlah Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas. Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di kesimpulan dari hadis ini, bolehnya tidur di kamar bersama mahram, ya, di kamar bersama mahram bibinya dengan suaminya itu Nabi SAW, bila ada tanda bahwa mereka mengizinkan. Kemudian yang menjadi catatan kita juga bahwa Nabi SAW rumahnya tidak ada ruang untuk tamu. Ya, tidak ada tempat untuk tamu. Itu saja rumahnya. Makanya dinamakan dengan kamar. Kalau ada nanti yang bermalam, tentu di situ tidurnya. Tidak ada tempat yang lain. Tidak ada tempat yang lain. Maka Abdullah bin Abbas tidur di mana Nabi SAW tidur bersama istrinya, cuma posisinya yang tadi. Posisinya tidak di tengah-tengah, tidak di samping bibinya, ya. Tetapi di bawah melintang. Ya, di bawah melintang. Kemudian mulailah Abdullah bercerita kepada kita tentang apa yang diperbuat oleh Nabi malam itu. Sebenarnya Sebagian riwayat menegaskan bahwa bermalamnya Abdullah bin Abbas, ini anak kecil ini, bermalamnya Abdullah bin Abbas di rumah bibinya ada misinya. Ada yang menjadi tujuannya, yaitu melihat secara langsung ibadah malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kecerdasan, himmah, kemauan yang tinggi dimiliki oleh Abdullah bin Abbas untuk memahami ibadah. Maka meminta izin dia kepada bibinya untuk bermalam di rumahnya, tujuannya adalah untuk melihat secara langsung. Dan bahkan nanti sebagaimana yang diceritakan, ia ikut serta. Ikut serta. Dan mencontoh malah. Apa yang dibuat oleh Nabi, sebagaimana yang diintipnya di malam itu yang dia lakukan. Ya. Jadi tujuannya bermalam bukan sekedar iseng-isengan atau ingin bersama bibinya, tidak. Tetapi untuk melihat secara langsung bagaimana ibadahnya Nabi SAW di malam hari. Maka kata Abdullah bin Abbas menceritakan, fanama, maka Nabi pun tidur, hatta tasafal lail, sampai waktu pertengahan malam. Ya, tidur. Dan Nabi SAW segera tidurnya. Malam hari itu segera tidur dan tidak bergadang. Makanya Nabi SAW tidak menyukai tidur setelah maghrib. Dan tidak menyukai berbincang-bincang setelah isya. Ya. Tidak menyukai berbincang-bincang setelah isya. Perbincangan yang tidak ada gunanya. Perbincangan yang ngarul ngidul kemana-mana. Dan tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Itu sama sekali tidak disukai oleh Nabi SAW. Maka setelah isya beliau langsung tidur. Sampai tiba pertengahan malam. Au qariban minhu. Kata Abdullah bin Abbas. Atau mendekati pertengahan malam. Fastaiqadha. Maka dia pun bangun. Sallallahu alaihi wasallam. Yamsahun nauma an wajhihi. Ia mengusap tanda-tanda tidur, bekas-bekas tidur dari wajahnya. Biasa mengusap wajah. Biasanya wajah itu kalau bangun tidur kan berbeda dengan mau tidur. Ya, berbeda setelah terpisah jauh dengan tidur. Ya, orang yang baru bangun tidur itu nampak tanda bahwa dia bangun tidur. Baik itu dari raut wajahnya, dari matanya. Ya, dari matanya. Makanya yang diperbuat oleh Nabi setelah durasi tidurnya yang diceritakan oleh Abdullah, yang pertama adalah dia langsung tidur. Ini yang merupakan tuntunannya, dia langsung tidur. Kemudian mendekati pertengahan malam atau tiba pertengahan malam dia bangun. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengusap wajah. Nah, mengusap wajah bangun tidur ini termasuk tuntunan. Ya. Fastaiqadha yamsahun nauma an wajhihi. Makanya Syekh Al-Utsaimin di sini menjadikan salah satu faedah dari hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yanbaghi lil insani idza qama min naumil lail an yamsaha an-nauma an wajhihi 3 marrat. Layak dilakukan oleh seorang hamba apabila bangun tidur malam. Bangun tidur malam, di malam hari tentunya. Yang pertama dia lakukan adalah mengusap wajahnya 3 kali. Ya. Untuk menjauhkan bekas-bekas tidur dari dirinya. Agar tidak berat berpisah dengan tidur. Jadi dia pisahkan dirinya selangkah demi sekali merebahkan kembali badan. Makanya itu layak dilakukan kata Syekh Al-Utsaimin. Dan ini tidur malam. Untuk tidur malam. Karena tidur siang tidak perlu lagi untuk melakukan itu karena waktunya sangat terbatas. Makanya dinamakan dengan qailulah. Qailulah itu tidur siang. Tidur istirahat siang itu waktunya sangat sangat singkat sekali. Untuk apa membutuhkan mengusapnya? Karena tidak akan lagi menyambung. Tapi kalau apalagi pertengahan malam, jangankan pertengahan malam, sebelum subuh saja orang masih ingin menyambungnya. Ya, sudah terdengar orang baca Quran di masjid, dia tersentak bangun. Masih ada dan masih berat usaha untuk bangun. Apalagi setan perjuangannya semakin berat, semakin berat besar itu untuk membuat kita tidur lagi. Ini pertengahan malam yang biasanya kita tidur lagi. Tersentak, kaget, kemudian kita memikirkan bagaimana tidur lagi. Nabi SAW, ini tuntunannya, mendekati pertengahan malam atau pertengahan malam, dia bangun, kemudian dia memisahkan sedikit, selangkah demi selangkah, dia dari tidur dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama mengusap, dia bangkit, duduk, kemudian mengusap wajahnya 3 kali. Tanpa ada air. Seperti mengusap saja. 3 kali, kata Abdullah bin Abbas. Kemudian yang keempat tuntunannya. Ya, cepat tidur tadi yang pertama. Pertengahan malam dia bangun atau mendekati. Kemudian ketika bangun dia usap wajahnya 3 kali. Di sini tidak ada penjelasan jumlah ya. Syaikhul Utsaimin di sini menjelaskan, menukilkan riwayat yang lain. Dalam Sahih Bukhari juga. Bahwa mengusap, Sahih Bukhari Muslim. Bahwa mengusapnya 3 kali. Di lafaz yang sekarang tidak ada penetapan jumlah berapa kalinya, tetapi melakukan perbuatan itu ditegaskan oleh ayat ini, oleh hadis ini. Kemudian yang keempat dari tuntunan bangun malamnya Nabi SAW adalah membaca, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, thumma qara'a 10 ayat min Ali Imran. Kemudian membaca 10 ayat dari surat Ali Imran. Dan ini menjadi salah satu dalil para ulama yang membolehkan bacaan Quran tanpa berwudu. Ini tegas sekali. Ya, karena yang pertama dia baru saja bangun tidur. Dan kemudian dia mengusap wajahnya 3 kali tanpa bersentuhan setetes pun dengan air. Dan jangan dianggap bahwa Nabi tayamum. Ya, jangan dikira oh itu tayamum, tidak. Dia langsung mengusap wajahnya tanpa menepukkan kedua telapak tangannya ke lantai atau ke dinding. Dia langsung mengusap wajahnya. Berarti di sini dia membaca Al-Quran. Summa qara'a 10 ayat min Ali Imran. Ya. Ini juga mengisyaratkan bahwa dia amalannya membaca Al-Quran. Beda dengan berzikir dengan ayat Al-Quran. Ya, berzikir dengan ayat Al-Quran. Berzikir dengan ayat Al-Quran boleh saja. Ya, ini mungkin tidak khilaf para ulama. Bila mana berzikir dengan membaca ayat Al-Quran, mungkin tidak khilaf para ulama apakah mesti berwudu atau tidak. Tetapi kalau membaca Al-Quran ini yang khilaf para ulama. Apakah boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu atau tidak? Di sini ya, di sini mengarahkan, menegaskan atau menjadi salah satu dalil yang mengatakan tidaklah disyaratkan membaca Al-Quran itu berwudu. Ya, tidaklah disyaratkan membaca Al-Quran itu berwudu. Karena kata Abdullah bin Abbas, ثُمَّ قَرَأَ 10 ayatin مِنْ آلِ إِمْرَانِ. Kemudian yang menjadi catatan pada ungkapan ini, ayat yang mana? Ayat yang mana? Bisa jadi di awal, bisa jadi di tengah, bisa jadi di ujung-ujung. Dan Ali Imran 200 ayat. Ya. Tidak ada. Kita kan berhadapan dengan nas sekarang ini. Dengan lafaz ini. Ya. Dengan lafaz ini, tidak ada Abdullah bin Abbas menentukan. Tetapi di riwayat yang lain nukilkan bahwa yang dimaksud dengannya adalah firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, sampai 10 ayat setelah itu. Ya. Ini akhir-akhir surat Ali Imran. Jadi yang mengarahkan 10 ayat ini bahwa dia yang terakhir, ayat yang terakhir adalah lafaz yang lain dari riwayat hadis ini. Kemudian boleh enggak ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain? Ya. Berpatokan kepada hadis ini dan yang dan lafaz-lafaznya, Abdullah bin Abbas mendengar itu. Abdullah bin Abbas mendengar surat itu. Dan kasusnya berapa kali? Muhtamal, ada kemungkinan satu, ada kemungkinan berulang. Ya. Ada kemungkinan berulang, tapi yang di sini tentu mengarahkan kita bahwa kasusnya satu kali. Ya, kasusnya satu kali dan tidak bisa dijadikan patokan mesti, ya mesti Ali Imran. Karena ini kasus bisa jadi di malam yang lain Nabi SAW membaca yang lain. Tetapi dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa yang dibaca adalah 10 ayat dari surat Ali Imran. Kemudian yang kelima dari apa yang diperbuat oleh Nabi di malam hari adalah ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ. Kemudian Nabi SAW berdiri tegak menuju شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ. شَنٍّ wadah, ya, wadah tempat air yang terbuat dari kulit, ya. Wadah tempat air yang terbuat dari kulit yang muallaqah tergantung. Ini kalau ember susah untuk tergantungnya. Ini menunjukkan bahwa dia wadah yang terbuat dari kulit yang nanti ada moncongnya. Moncongnya nanti itu ditutup. Ya. Nah, nanti dia kan juga dibuatkan tempat untuk apa? Untuk membawanya, ada talinya. Semacam tas. Ya, semacam tas. Makanya mudah untuk digantung. Jadi Nabi SAW kata Abdullah bin Abbas berdiri menuju wadah tempat air yang tergantung. Dan shan ini biasanya fungsinya adalah untuk menyimpan air minum. Ya, untuk menyimpan air minum. Dalam safar, dalam perjalanan para sahabat terutama dan Nabi SAW tentunya itu tidak membedakan persiapan air untuk tempatnya, ya, persiapan air untuk minum dan untuk berwudu, mereka sama sekali tidak membedakannya. Jadi air minum dengan air wudu itu seairnya sama, airnya sama. Makanya suatu ketika dalam perjalanan mereka kehabisan, atau bukan kehabisan, kekurangan air. Kekurangan air. Dan bila mana digunakan untuk berwudu, habis dan tidak bisa minum. Kalau diprioritaskan minum, berarti wudu tidak bisa dilakukan. Ya, tidak bisa dilakukan. Akhirnya mereka mengadu kepada Nabi SAW. Ini dalam Sahih Bukhari yang telah kita pelajari. Akhirnya Nabi SAW meminta untuk mengumpulkan sisa-sisa air tersebut di satu tempat. Ini baru berpindah tempat, dia ke wadah semacam baskom, ya, yang terbuka. Ya. Dimasukkanlah ke sana yang tersisa dari air tersebut. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam air yang sudah terkumpul tadi di tempat di wadah tersebut. Maka Nabi SAW minta semua sahabat memenuhi semua wadah yang mereka bawa. Lalu diisilah semua tempat minum air, tempat air yang mereka bawa penuh semuanya. Dan sebelumnya mereka diminta oleh Nabi untuk minum sepuas-puasnya. Maka minumlah mereka, kemudian masukkan ke tempat-tempat air yang mereka bawa. Setelah semuanya sudah puas minum dan tempat air yang mereka bawa penuh semuanya, air yang di dalam baskom tadi, ya, tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Ya. Ini di antara mukjizat Nabi SAW, takthirul ma. memperbanyak air minum atau memperbanyak air, para ulama berbeda ya dalam menafsirkannya. Ada yang mengatakan ketika air itu diambil, air dari celah jari jemari Nabi SAW keluar bagaikan keran ya, air. Ada yang mengatakan air yang sama itu ketika di air yang tetap air itu juga, tetapi ketika diambil dia tidak berkurang. Ya, diambil sebanyak-banyaknya tetap seperti itu dia. Dia tidak bertambah dengan air yang masuk ke dalam, yang keluar dari jari, sela jari jemari Nabi, tapi dia ketika diambil tidak berkurang. Berkurang. Seperti itu juga. Diambil sebanyak-banyaknya tetap seperti itu. Ya. Ini apa? Yang kita inginkan bahwa para sahabat itu ketika dalam perjalanan ataupun di rumah itu tidak berbeda antara air yang digunakan untuk minum dengan air yang digunakan untuk berwudu. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa suatu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Hadis ada di Bulughul Maram. Inna narkabul bahar. Sungguhnya kami pernah berlayar di laut dan kami kekurangan air. Ya. Kalau kami gunakan untuk minum maka kami tidak bisa berwudu. Kami prioritaskan untuk minum maka kami tidak bisa berwudu. Afana tawadda'u bima'il bahar? Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi SAW bersabda, huwat tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu, air laut itu, atau lautan itu, airnya suci, mensucikan, dan bangkainya halal. Ini tambahan penjelasan dari Nabi. Lautan itu, airnya suci, mensucikan, berarti difungsikan juga untuk berwudu, dan bangkainya. Hewan yang mati di dalamnya itu bangkai, tetapi dia halal. Halal. Jadi sebenarnya hewan laut itu tidak perlu disembelih. Ya, tidak perlu disembelih karena penyembelihan itu kan untuk mengeluarkan darah. Dan darah yang ada di dalam hewan laut itu adalah darah yang bukan darah yang hewan di daratan. Makanya bangkainya halal. Jadi kembali kita ke hadis. Ketika Nabi datang menuju tempat wadah air tadi, shan mu'allaqah, itu sebenarnya air minum. Dan juga fungsinya sebagai air wudu. Ini yang menuntut mereka untuk selalu hemat dengan air. Untuk selalu hemat dengan air. Yang menjadi catatan penting bagi kita, penggunaan air ini dalam ritual-ritual agama kita itu pondasinya adalah hemat. Ya. Pondasinya adalah hemat. Makanya para sahabat bercerita Nabi itu berwudu dengan mud, dengan satu mud saja. Satu mud, satu genggam, dua belah tangan. Dengan air segitu Nabi SAW berwudu. Ya. Kalau seandainya bukan pondasi, maka para sahabat tidak akan serius menceritakan kadar air yang digunakan oleh Nabi dalam berwudu. Kemudian untuk mandi junubnya saja, Nabi SAW mandinya dengan empat kali tadi. Satu, dua, tiga, empat. Kumpulkan airnya itu untuk mandi junub oleh Nabi SAW. Makanya sangat ditekankan untuk hemat. Untuk hemat. Kemudian ini juga termasuk ketika memandikan mayat. Ya. Termasuk ketika memandikan mayat. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Untuk mandi sendiri saja diperintah untuk mandi. Junub kan mandi wajib. Nabi SAW mengintahkan untuk hemat dan beliau terapkan pola hemat itu dalam mandinya sendiri. Tentu untuk memandikan mayat juga mesti hemat. Mesti hemat. Upayakan bagaimana tidak banyak membuang air. Makanya kalau tidak banyak membuang air, ukuran kalinya itu nyata, jelas. ukuran kali kan berkali ada kan dalam memandikan jenazah itu kan ada kalinya. Mandi yang pertama iksil nahathalasan, kata Nabi kepada para wanita yang memandikan anaknya Zainab radhiyallahu taala anha, iksil nahathalasan, mandikan tiga kali. Jadi nampak jelas ya, kali pertama, kali kedua, jadi menyiramkannya itu hitung. Ini juga proses untuk penghematan karena dihitung kalinya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bila memang tetap ada tanda-tanda belum bersih, tambahkan. Ini menunjukkan bahwa patokannya bukan baku harus tiga kali. Kalau membutuhkan jenazah itu untuk lebih dari itu, tambahkan jadi lima kali. Yang penting ambil bilangan ganjilnya. Tapi kalau sudah disiram begitu saja, bagaimana kita menghitung kalinya? Bagaimana kita bisa mengontrol diri agar bisa hemat dalam mempergunakan air? Ya, sementara dahulu para sahabat mempertimbangkan antara untuk minum dengan untuk berwudu. Untuk minum, untuk berwudu. Kemudian fatawadda, ini yang keenam ya, yang dilakukan oleh Nabi di malam hari, direkam oleh kedua mata dan hati seorang anak kecil yang menjadi ulama besar nanti, yang menjadi rujukan Umar bin Khattab karena keluasan ilmu dan kedalaman pengetahuan dan pemahamannya terhadap agama, Abdullah bin Abbas. Nabi SAW berwudu dengan air yang ada di dalam wadah tadi, di dalam shan, wadah yang terbuat dari kulit. Fa'ahsanal wudu'a. Nah, ini juga menjadi catatan bahwa dengan air yang hanya segitu Nabi berwudu, di situ ada dua fungsi, untuk minum dan untuk berwudu, maka benar-benar diatur bagaimana penggunaannya sesedikit mungkin. Ya, tetapi tetap wudunya sempurna. Fa'ahsanal wudu'a, maka dia memperbaiki dan mengindahkan wudunya. Ya. Jadi indahnya wudu bukan pada banyaknya air. Indahnya wudu pada kecocokan dan kesesuaiannya dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi memperbaiki wudu ini adalah sebuah nilai tambah. Sebuah nilai tambah. Jangan, jadi dalam berwudu itu bukan hanya sekedar membasuh organ-organ wudu, tidak. Tetapi ada sebuah bonus yang dicontohkan oleh Nabi adalah ihsanul wudu. Ihsanul wudu, memperbaiki dan mengindahkan cara wudu. Tidak ada yang indah dalam berwudu kecuali cara Nabi SAW. Fa'ahsanul wudu. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ihsanul wudu tadinya jangan dilupakan. Dia memang yang keenam adalah berwudu, tetapi yang menjadi catatan tambahan bahwa dalam berwudu ini ihsannya harus ada, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ya, ihsannya harus ada. Mulai dari niat untuk beribadahnya, kemudian tata caranya harus hasan juga, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik itu dalam tata cara melakukannya atau penggunaan airnya. Karena tuntunannya bukan hanya caranya saja. Penggunaan airnya juga tuntunan dari Nabi SAW. Kalau penggunaan airnya, kadar yang air yang digunakan itu tidak juga tuntunan, maka para sahabat tidak akan bercerita Nabi berwudu dengan satu mud. Ya. Kemudian, ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. Ini yang ketujuh dari apa yang diperbuat oleh Nabi di malam hari. Thumma qama yusalli. Kemudian setelah itu dia berdiri salat. Berdiri salat. Ya, inilah yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian Abdullah bin Abbas yang bercerita, fa sana'tu mithlahu. Nah, ini yang menjadi misinya sebenarnya, yaitu melihat langsung kemudian meniru. Melihat langsung kemudian meniru. Ini yang luar biasa pada generasi sahabat. Ini luar biasa. Dan ini sebenarnya adalah keberkahan, keutamaan, kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah. Dapat kesempatan melihat Nabi beribadah. Dan diberi oleh Allah SWT kemauan untuk meniru dan mencontohnya. Karena tidak semua orang yang melihat ada kemauan untuk meniru. Dan para sahabat memiliki itu. Yang pertama memiliki ada kesempatan untuk bisa melihat langsung Nabi beribadah. Karena itulah yang sebenar-benarnya ibadah. Kemudian diberi oleh Allah nikmat bahwa dalam hati mereka kemauan untuk mengikuti Nabi itu yang terbesar. Apapun yang dilakukan oleh Nabi mereka contoh. Dan ini bukan satu dua kasus. Bahkan Nabi ketika memakai cincin dari besi, mereka pakai cincin dari besi. Nabi SAW sholat menggunakan sandal, alas kaki, mereka sholat pakai alas kaki. Ketika dia tengah-tengah sholat, mereka melihat Nabi mengenyampingkan, membuka, melepaskan sandalnya, alas kakinya, kemudian diletakkan di tempat yang di sampingnya, mereka lepas semuanya. Alas kaki mereka masing-masing. Mereka lepas semua alas kaki mereka masing-masing. Ya. Lalu ketika Nabi heran, kenapa kalian lakukan itu? Kata mereka, karena kami melihatmu melepaskannya maka kami lepas. Ya. Ini nikmat ini. Kalau yang dijadikan contoh dan ikutan itu Nabi, jangan sampai selain Nabi. Jangan sampai yang seperti itu diletakkan selain Nabi SAW. Siapapun juga, semulia apapun juga dalam kehidupan dunia nampak oleh manusia, tidak ada selain Rasulullah SAW yang berada di posisi itu kecuali dia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang menjadi kemuliaan para sahabat Nabi. Makanya Abdullah bin Abbas ingin melihat apa yang diperbuat oleh Nabi dan ingin mencontoh dan meniru beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasana'tu mislahu. Catat baik-baik. Maka saya perbuat persis dengan yang diperbuatnya. Saya lakukan apa yang dia lakukan. Ini subhanallah. Ruh ini bila ada di tengah kaum muslimin di akhir zaman ini, maka akan menjadi penyebab keberkahan yang sangat besar. Menghindarkan dari bencana yang walau bagaimanapun besarnya. Karena itu yang membuat mereka diselamatkan, dimuliakan, dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita memang diperintah oleh Allah untuk mengikuti Nabi. Diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi. Ya. Bahkan menjadi tanda indikator bahwa kita cinta Allah atau tidak. Kalau benar-benar kita mencintai Allah, maka salah satu dari indikasinya, tanda dan alamatnya adalah kita mengikuti Nabi. Total. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika benar kalian mencintai Allah, ikuti saya. Mengikuti Nabi itu bukan hanya pada satu hal, kemudian yang lainnya kita tidak mau mengikutinya. Dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Nah ini yang menjadi keistimewaan para sahabat Nabi SAW. Fasana'tu mislahu. Catat garis bawah ini. Fasana'tu mislahu. Ini yang membuat para sahabat itu mulia. Melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena mereka yakin dan percaya bahwa apapun yang diperbuat oleh Nabi itu mulia. Karena dia manusia yang termulia. Tidak akan mungkin dia melakukan hal yang rendah. Sedikit saja dia melakukan hal yang keliru langsung dikoreksi oleh Allah, ditegur oleh Allah. Ya, ditegur oleh Allah. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia adalah peringatan untukmu. Peringatan. Kapan itu? Ketika Nabi SAW tidak mempedulikan Abdullah ibn Ummi Maktum datang untuk meminta dibacakan kepadanya Al-Quran sementara Nabi sedang disibukkan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dia tidak mau kehilangan kesempatan. Nabi SAW tidak mau hilangnya kesempatan yang luar biasa. Andai kata tokoh-tokoh ini masuk Islam dalam perencanaan dan program dakwah Nabi. Andai kata mereka ini masuk Islam, maka dakwah akan berkembang pesat. Ternyata Allah tidak memiliki hitungan-hitungan seperti itu. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. kemudian amma man amma man man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka. Orang yang kamu perhatikan, kamu berikan perhatianmu sebesar-besar kepada mereka, bisa jadi mereka tidak mau mensucikan jiwa. Tidak mau mereka mensucikan jiwa. Sementara yang datang tujuannya untuk mensucikan jiwanya, kamu lengahkan. Akhirnya ditegur oleh Allah. Makanya tidak akan rugi kita mencontoh dan meniru Nabi. Kenapa saya seperti ini? Karena Nabi melakukannya. Kenapa kalian seperti ini beribadahnya? Karena Nabi melakukannya. Harus merasa bangga seorang umat Nabi Muhammad ketika dia beralasan karena Nabi melakukannya. Bukan karena banyak orang melakukan. Bukan karena dari dahulu seperti ini. Oh, karena dari dulu seperti ini. Tidak. Yang menjadi sesuatu yang membahagiakan seorang yang beriman, pengikut Nabi Muhammad SAW adalah ketika dia ditanya, kenapa kalian lakukan ini? Mereka mengatakan karena Nabi melakukannya. Dia harus punya izzah mengikuti apa yang diperbuat dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fasana'tu mithlahu. Letakkan di fasana'tu mithlahu. Saya lakukan apa yang diperbuat oleh Nabi itu. Dia bercerita sebelumnya, kemudian dibuatnya di ujung. Saya lakukan semua yang dilakukan oleh Nabi. Mulai dari dia bangun, mengusap wajahnya 3 kali. Kemudian membaca surah Ali Imran itu dilakukannya juga. Berwudu juga lakukannya. Sampai sholat pun dilakukannya. Nah, belum selesai cerita Abdullah bin Abbas lagi. Fasana'tu mithlahu. Fakumtu ila jambihi. Maka saya pun berdiri di sampingnya. Ya. Tetapi sampingnya bukan samping pada posisi yang benar. Dia berdiri sebagaimana di riwayat lain. Dia berdiri samping kiri Nabi. Abdullah bin Abbas. Memang di samping, tetapi di samping mana? Di samping kiri. Tujuannya berimam, bermakmuman, menjadi makmum Nabi SAW dan Nabi sebagai imam. Fakumtu ila jambihi. Saya berdiri di sampingnya, yaitu samping kiri. Dari mana kita dapatkan? Dari riwayat yang lain. Ya. Fawada'a yadahul yumna ala ra'si. Kemudian tangan kanannya ia letakkan di atas kepala saya. Ya, tangan kanan. Ini sedang sholat ini. Nabi sedang sholat. Dan ini gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam sholat. Ya. Dan tentu konsekuensinya akan pasti lebih dari 3 kali. Ini juga menjadi dalil. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bergerak dalam sholat di luar gerakan sholat lebih dari 3 kali. Dan akan merusak sholatnya. Di sini Nabi SAW memegang kepala Abdullah bin Abbas. Bayangkan bagaimana posisinya. Nah, dia samping kiri. Kemudian memegangnya dengan tangan kiri atau tangan kanan? Fawada'a yadahul yumna. Yumna kiri ya. Yumna tangan kiri. Nggak, saya bertanya kata-kata yumna. Kita dulu di kelas 1 pondok. Ada bahasa Arab pelajarannya. Li yadani. Ya, ada ungkapan li yadani. Yumna wa yusra. Ya. Saya punya 2 tangan. Kan, kiri dan kanan gitu. Ya. Yumna wa yusra. Ya. Fi kulli yadin. 5 asabi'a. Pada setiap tangan ada 5 jari. Baru disebutkan. Ini berbahasa Arab itu awal-awal dahulu. Sampai sekarang saya tidak lupa. Karena dahulu dihafal sehafal-hafalnya. Kemudian tegak di depan kelas. Di hadapan kawan-kawan semuanya. Kemudian dipraktekkan. Li yadani yumna wa yusra. Fi kulli yadin 5 asabi'a. Atau 5 asabi'a. Pada setiap tangan ada 5 jari. Kemudian disebutkan satu persatu nama-namanya. Ya, jadi fa akhadha fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'si. Nabi SAW letakkan tangan kanannya di atas kepala saya. Lihat gerakannya. Ya. Tentu dalam salat tidak boleh syarat menghadap kiblat itu terlalaikan. Maka tetap posisi badannya menghadap kiblat, kemudian dia memegang kepala Abdullah bin Abbas. Ini memegang baru, belum berhenti pada memegang. Wa akhadha bi udhuni, lalu beliau mengambil telingaku. Tangan kepala sudah dipegang, telinganya pun kudeta. Jadi Nabi SAW yaftiluha, memegang telinga, mengambil telingaku, kemudian yaftiluha, memutarnya. Anak kecil. Ya, memutarnya, kemudian dalam lain dia pindahkan ke sebelah kanannya. Ya, Nabi SAW memindahkan ke sebelah kanan. Jadi banyak gerakan. Gerakan megang kepala, gerakan megang telinga, kemudian yaftiluah. Di sini artinya yaftiluah, memelintir. Memelintirnya. Ya. Dan para ulama berbicara, apakah Nabi gemas melihat Abdullah bin Abbas? Karena dari tadi ternyata Abdullah bin Abbas membututi Nabi. Ya. Kegemasannya apakah karena keliru dalam berdiri, atau karena dari awal dia sudah mengintai Nabi dan melakukan semua yang dilakukan oleh Nabi SAW. Gemasnya Nabi mungkin gara-gara itu, atau mungkin karena dia keliru dalam berdiri ketika salat. Tetapi keliru bukan, tidaklah sampai kepada sikap yang seperti itu. Ya, cukup memindahkan, seperti yang dilakukan juga oleh Nabi SAW. Diambil kepalanya, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Itu sudah berapa kali gerakannya? Memegang kepala, memegang telinga, memelintirnya, kemudian menariknya ke sebelah kanan. Sudah banyak gerakan, Nabi tetap melanjutkan sholatnya tanpa mengulangi kembali takbiratul ihramnya. Ya. Wa akhadha bi udhuni yaftiluha, thumma shalla'ani. Setelah dia pindahkan Abdullah bin Abbas ke posisi yang benar. Nah, ini tuntunan juga ketika jamaah itu hanya dua orang saja. Salat jamaah itu dilakukan oleh dua orang saja, satu imam, satu makmum, maka posisi makmumnya di samping, bukan di belakang. Di samping itu sejajar. Kalau di bawah, di agak mundur ke belakang, walaupun posisinya tetap juga di samping, tapi dia di belakang, bukan di samping. Di samping itu ya di samping. Membentuk satu saf. Jadi makmumnya di samping kanan imam. Ya, di samping kanan imam. Dan ini ada tanda ketegasan. Kalau seandainya itu biasa-biasa saja, Nabi SAW membiarkan Abdullah bin Abbas sholat di samping kirinya sampai selesai sholat. Kemudian setelah sholat dia mengatakan, Abdullah bin Abbas, kalau makmum itu satu orang, tegaknya sebelah kanan imam. Tetapi Nabi SAW seketika itu juga memegang kepala, memegang telinga, memelintirnya, kemudian memindahkan sebelah kanan. Ini menunjukkan ketegasan posisi itu. Ya. Kemudian ada memang kaidah yang dijelaskan para ulama. Ta'khirul bayan an waqtil hajah, memunda-nunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ini bukan dari tuntunan. Ya, gatalnya sekarang, garuknya besok. Ya. Ini kita pun tidak memakai kaidah ini. Gatal sekarang, garuknya besok. Jadi ketika kebutuhan untuk menjelaskan itu saat itu juga, maka Nabi SAW melakukannya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara gerakan, bukan perkataan. Karena tidak boleh berbicara ketika sholat dengan pembicaraan di luar pembicaraan sholat. Kalau gerakan agak lebih agak lebih luas daripada berbicara. Kalau berbicara sama sekali tidak dibenarkan, walau dalam bentuk doa, tetapi unsurnya dialog antara orang yang sholat dengan orang yang sholat. Seperti misalnya bersin, seseorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, yang satu lagi mengatakan yarhamukallah, ya yarhamukallah. Dia doa. Dia bisa jadi ada salah satu maknanya dalam ucapan salat. Seperti assalamualaikum Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi ada doa kerahmatan untuk semua orang, tetapi bukan dalam bentuk dialog. Kalau tadi kan dialog. Dialog dengan kata-kata dalam sholat ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Tetapi kalau kalau bahasa gerakan, walaupun maknanya dialog, itu tidaklah membatalkan sholat. Seperti menjawab salam dengan isyarat. Ini sudah kita pelajari juga. Menjawab salam dengan isyarat. Orang salam dan dia tidak tahu kita sedang sholat. Dari jauh dia kita nampak berdiri. Ya. Kemudian assalamualaikum katanya kan. Lalu kita sedang karena merasa sedang sholat dan tentu tidak akan mungkin menjawabnya dengan salam lagi karena itu dialog. Walau dengan orang yang tidak sholat, maka menyahut atau menjawab salam itu dengan isyarat, gerakan. Boleh, walaupun maknanya dialog antara kita dengan dia, cuma bukan dengan kata-kata. Bukan dengan kata-kata. Nabi SAW sebenarnya berdialog dengan Abdullah bin Abbas, tapi dengan gerakan bahwa yang kamu lakukan sekarang ini keliru, pindah ke sebelah kanan. Ya. Nah itu dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian setelah itu semua, nah kita sekarang ingin mengetahui berapa rakaat solatnya Nabi SAW di malam hari. Kata Abdullah bin Abbas, summa salla rak'atain. Ini dua rakaat pertama. Summa salla rak'atain. Kemudian setelah berwudu tadi dan setelah berdiri solat, maka Nabi SAW solat dua rakaat. Summa rak'atain. Kemudian dua rakaat lagi. Berapa? Empat. Summa rak'atain. Kemudian dua rakaat lagi. Enam. Summa rak'atain. Kemudian dua rakaat. Delapan. Summa rak'atain. Kemudian dua rakaat lagi. Sepuluh. Summa rak'atain. Kemudian dua rakaat lagi. Dua belas. Summa autar, kemudian dia sholat satu rakaat witir. Berapa? 13. Hah? Kok bisa? Padahal Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan apa? Nabi tidak menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Sementara ini nas dirasakan langsung oleh Abdullah bin Abbas karena dia sholat bersama Nabi ketika itu. Dia sholat bersama Nabi. Sementara Aisyah bercerita secara umum. Ini dia langsung sholat dua rakaat bersama Nabi. Itu Abdullah bin Abbas melakukan bersama Nabi dan tentu dia menghitungnya. 13 rakaat. Bisa jadi lebih. Dan ini jelas-jelas lebih. Ya. Ini yang menegaskan bahwa bilangan jumlah itu tidaklah menjadi ketentuan yang baku. Ya. Apalagi ditambah dengan hadis Nabi SAW, salatul laili masna masna. Salat malam itu caranya dua rakaat, hadis yang telah berlalu. Dua rakaat, jika kamu khawatir masuk waktu subuh, bayangkan banyaknya itu. Ya. Maka tutuplah dengan satu rakaat sebagai witir. Ya. Tutuplah dengan satu rakaat sebagai witir. Jadi di sini Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada kita jumlah rakaat salat malam Nabi SAW. Kemudian para ulama menambahkan bahwa 13 ini dua rakaat salam sampai nanti dua rakaat sebelum witir itu termasuk witir ya. Jadi dua rakaat kemudian satu rakaat sebagai witir itu tiga jadinya karena ini bentuk salah satu bentuk witirnya Nabi. Yaitu dua rakaat salam kemudian tambah satu rakaat. Ya, ini yang tiga rakaat terakhir itu witir. Berarti sepuluhnya yang masalah sekarang ini. Sepuluhnya yang masalah sekarang ini. Dua rakaat yang tambahan itu sholat apa? Nah, kan kalau yang sebelas itu kan delapan rakaat tambah tiga witir dengan cara tadi. Dua, satu. Jadi berapa jumlahnya? Sebelas. Yang dua rakaat tambahan ini dari mana datangnya? Yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Para ulama menegaskan bahwa dua rakaat yang pertama itu dinamakan dengan dua rakaat ringan. Ya. Rak'ataini khafifataini. Ini pengaruhnya kepada kekuatan, dampak baiknya untuk mendapatkan energi luar biasa. Ya, karena kita bangun tidur itu untuk langsung serius masuk sholat susah. Makanya ada pembuka dua rakaat yang sangat ringan. Yang sangat ringan maksudnya adalah bacaannya pendek-pendek dan durasi lamanya pun tidak seperti yang sebelumnya. Jadi dia hanya sebatas prolog, pembuka sholat malam. Para ulama juga menamakan dengan sholat pembuka. Dua rakaat itu. Sholat pembuka. Jadi sebenarnya tidak bertentangan antara hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan hadis Abdullah bin Abbas ini. Karena dua rakaat yang kelebihannya itu dinamakan dengan dua rakaat ringan atau dua rakaat pembuka. Dan ini untuk sholat pribadi-pribadinya, ini sangat memberikan pengaruh kepada kekuatan melanjutkan sholat yang sebenarnya. Ya. Tidak seperti kita berolahraga langsung olahraga. Ini pemanasannya sebenarnya. Yang dua rakaat ini pemanasannya. Ya. Kemudian, jadi sebenarnya tidak tersisa masalah lagi untuk menggabungkan antara hadis Aisyah dengan hadis Abdullah bin Abbas ini. Setelah selesai 13 rakaat, kata Abdullah bin Abbas, thumma taja'a. Kemudian Nabi berbaring. Selesai salat malam yang 13 rakaat tadi, Nabi SAW kemudian berbaring, hatta ja'ahul muadzinu. Sampai datang kepadanya muadzin, ya, untuk memberitahukan kepadanya bahwa akan dikumandangkan azan, ya, atau sampai datang muadzin untuk mengumandangkan azan, ya. Faqama fasalla rak'atain. Kemudian Nabi dari berbaring tadi, dia berdiri kemudian langsung sholat dua rakaat. Ini sholat apa? Sholat fajar. Karena setelah azan sholat dua rakaat qabliyah subuh. Kemudian setelah itu thumma kharaja. Kemudian setelah itu Nabi keluar dari rumahnya. Karena kasus ini semuanya terjadi di mana? Di rumah Nabi SAW bersama istrinya Maimunah, bibinya Abdullah bin Abbas. Ya, setelah selesai dari dua rakaat qabliyah subuh atau dua rakaat fajar, Nabi SAW keluar, fasallas subha, lalu Nabi salat subuh. Ya, itulah yang direkam oleh Abdullah bin Abbas dari amalan malamnya Nabi SAW. Bayangkan lamanya. Dari setengah malam sampai subuh. Ya. Dari pertengahan malam sampai subuh. Taruhlah dua rakaat pertama itu bacaan ringan. Tetapi 8 rakaat setelah itu tentu sangat panjang. Berjam-jam. Sampai nanti mendekati subuh. Dia berbaring kembali. Bisa jadi tidur ringan. Kemudian datang muadzin untuk mengabarkan masuknya waktu subuh dan dikumandangkan azan. Lalu setelah azan Nabi SAW salat fajar. Kemudian setelah itu keluar mengimami kaum muslimin salat subuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis ini luar biasa. Lihat halaman 56 kitab yang saya pegang ini ya. Bukan 56. 54 ini syarahnya ya. Faedah yang dapat diambil dari hadis ini telah disebutkan sebelumnya dan pada redaksi yang disebutkan oleh Abdul Al-Bukhari rahimahullah terdapat beberapa faedah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ya. Delapan faedah yang mungkin bisa menambahkan maklumat kita tentang hadis Abdullah bin Abbas. Yang tadi, yang sebagian telah kita baca. Yang pertama, seseorang boleh bermalam di dekat seorang lelaki dan istrinya. Karena Ibn Abbas tidur satu kamar dengan Nabi SAW dan bibinya Maimunah. Hal ini selama orang itu mengetahui bahwa suami dan istrinya merelakan hal demikian. Ya, kalau tidak merelakan maka tidak boleh. Tapi jika diketahui bahwa mereka tidak mengizinkannya maka dilarang dan diharamkan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW melakukan sholat tahajud lebih cepat, ya, separuh malam. Karena dalam perkataan Ibn Abbas disebutkan Rasulullah SAW tidur hingga tengah malam atau kurang sedikit darinya. Yang ketiga, jika seseorang bangun dari tidur malam, sebaiknya mengusap bekas-bekas tidur dari wajahnya sebanyak 3 kali sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, bukan dalam hadis ini. Ya, mungkin dalam hadis ini tapi dengan lafaz yang lain. Dalam lafaz yang lain. Dalam hadis ini, tambahkan ya. Karena dalam hadis ini kita tidak mendapatkan kecuali mengusapnya. 3 kalinya tidak ada. Yang menyatakan adanya 3 kali di riwayat yang lain. Ya. Kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayat terakhir ini juga dijelaskan dalam riwayat yang lain. Yang keempat, boleh berwudu dengan air minum. Air yang gunanya untuk minum. Ya, tadi saya sudah sempat katakan air itu sama fungsinya untuk air minum dan juga untuk berwudu. Makanya ketika kurang mereka khawatir digunakan untuk wudu tidak bisa minum. Kalau digunakan untuk berminum untuk minum mereka tidak dapat air untuk berwudu. Lalu apa yang terjadi? Mereka cari-cari. Kalau dalam perjalanan di padang pasir mereka cari-cari. Kalau di lautan itu tadi dalilnya boleh menggunakan air laut untuk berwudu dan seterusnya. Silakan dibaca lanjutan dari catatan-catatan penting atau faedah yang diambil dan disimpulkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berapa tersisa hadisnya? 2. Ya. Baik, kita lanjutkan baca selesaikan bab ini ya. Hadis 993 Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Yahya ibn Sulaiman qala haddathani Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith anna Abdurrahman ibn al-Qasim haddathahu an abihi an Abdullah ibn Umar. Tadi Abdullah bin Abbas, sekarang Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatul layli mathna mathna fa idza aradta an tansarifa farka' rak'atan tutiru laka ma sallaita. Ya, ini sudah kita sebutkan tadi hadisnya menunjukkan bahwa Nabi tidak menentukan jumlah rakaat salat malam tetapi caranya saja yang disebutkan Nabi dan panjangnya. Isyarat bahwa panjang yaitu sampai mendekati salat subuh. Ya. Qala al-Qasim wa ra'ayna unasan mundu adrakna yutiruna bi thalathin wa inna kullan lawasi'un arju an la yakuna bi syai'in minhu ba'sun. Ini Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu ini salah seorang dari generasi tabi'in. Ya, dari salah satu dari 7 fuqaha tabi'in yang bila mana mereka bersepakat maka tidak ada yang benar kecuali kesepakatan mereka. Mereka ulama hadis kemudian juga fuqaha. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Hadis Abdullah bin Umar, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Bila kamu khawatir, idza arad, jika kamu tidak ada khawatir, jika kamu ingin selesai, maka tutup dengan 1 rakaat sebagai witir. Ya, untuk salat-salat yang telah kamu lakukan, yang jumlahnya terserah, jumlahnya terserah. Kalau ingin selesai, tutup dengan 1 rakaat, tutup dengan 1 rakaat. Kemudian Al-Qasim di sini mengatakan kami melihat banyak orang-orang maksudnya dari para sahabat atau guru-gurunya dari generasi tabi'in yang melakukan witir dengan 3 rakaat. Ya. Ra'ina unasan mundu adrakna. Kami melihat banyak orang semenjak kami berjumpa dengan mereka melakukan witir dengan 3 rakaat. Ya. Wa inna kullan lawasi'un. Sesungguhnya setiap itu luas. Maksudnya yang witir dengan 1, yang witir dengan 3. Kata Al-Qasim itu luas, tidaklah sempit. Arju alla yakuna bi syai'in minhu ba'as. Dengan 3 atau dengan 1, seperti dalam hadis ini, tidaklah mengapa. Karena para generasi-generasi dahulu, ada yang witirnya 1, ada yang witirnya 3. Yang 3 itu pun dipisah-pisah atau disatukan 1 salam juga tidak mengapa karena ini datang tuntunannya dari Nabi SAW. Hadis 994 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala haddatsani Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallam kana yusalli 11 rak'atan kanat tilka salatuhu ta'ni bil lail fa yasjudu sajdata min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. Sebenarnya hadis Aisyah ini hampir sama dengan hadis Ibn Abbas tadi, sama dengan hadis Umar Ibn Umar radhiyallahu ta'ala an tentang caranya salat dua rakaat ya. Dua rakaat kana yusalli 11 rak'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. Dan itulah salatnya. Ya, salat malamnya 11 rakaat. Fa yasjudu sajdata min dzalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah. Terkadang satu rakaat itu seukuran seseorang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Ya, satu rakaatnya. Ya. Nah, ini yang membuat dia sampai subuh. Untuk satu rakaatnya itu membaca 50 ayat Al-Qur'an. Coba lihat berapa lama kita membaca surah Al-Baqarah sajalah. Coba baca surah Al-Baqarah 50 ayat dengan bacaan normal, berapa durasinya? Segitulah satu rakaat yang diukur oleh Aisyah radhiyallahu anha dari salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qabla an yarfa'a ra'sahu wa yarka'a rak'ataini, ini salatnya dua rakaat. Dua rakaat sebelum salat subuh. Ya, ini yang dimaksud dengannya adalah salat qabliyah. Setelah selesai, ini tambahannya. Setelah selesai salat fajar, selesai salat dua rakaat qabliyah subuh, Nabi membaringkan badannya sebelah kanan. Ya, membaringkan badannya sebelah kanan sampai nanti muadzin datang memberitahukan untuk iqamah. Ya, setelah selesai fajar, Nabi salat fajarnya di rumah. Salat qabliyah subuhnya di rumah, maka dia berbaring sebentar. Nanti kapan dia selesai berbaring dengan ke sebelah kanan, miring ke sebelah kanan, itu ketika muadzin memberitahukan untuk iqamah. Ya. Nah, ini tambahan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari bila digabungkan hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang kedua tadi, kemudian hadis Aisyah, maka secara umum sudah nampak di depan kita apa yang dilakukan oleh Nabi semenjak masuk malam selesai sholat isya sampai nanti sholat subuh. Sampai masuk sholat subuh, dan semoga apa yang dilakukan Nabi SAW ini menjadi panduan bagi kita untuk menirunya, walau mungkin hanya sholatnya saja. Maksudnya adanya sholat di malam hari. Jangan sampai tidak ada sholat di malam hari. Ya, ini pertanda kesolehan seorang hamba. Karena memang tidak ada sholat sunnah yang utama melebihi sholat malam. Melebihi sholat malam. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala, wasallu bil layli wan nasu niyam. Sholatlah kalian di malam hari, maksudnya sholat sunnah, sholat malam. Seketika manusia sedang tidur dan berapapun jumlahnya. Atau hanya sekedar sholat witir saja. Yang penting ada bahagian dari waktu malam itu dari sholat kita sebanyak apapun juga. Kalau tidak ada yang kita contoh dari hadis-hadis tersebut kecuali adanya salat malam pada diri kita, ini sudah sungguh luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan untuk kita semua. Dan dengan itu selesai kita dari bab yang pertama di kitab Salatul Witir. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab yang kedua. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Nah, ya. Abdullah bin Abbas ketika dipindahkan ke sebelah kanan oleh Nabi, ke sebelah kanan dia, dari mana jalurnya? Apakah melewati jalur depan atau jalur belakang? Tidak tahu saya. Ya. mana yang mudah saja. Dan bila mana di depan, ini dalam kondisi darurat dan Abdullah bin Abbas tidak melewati tetapi ditarik. Ya. Yang dilarang lewat, yang dilarang adalah melewati dengan sengaja orang sholat. Ya. Sementara Nabi SAW, Abdullah bin Abbas tidak lewat tetapi ditarik oleh Nabi. Kalau seandainya di belakang, di depan. Dan bisa mungkin juga di belakang. Dan kita, saya pribadi tidak menemukannya. Ini menunjukkan bahwa dari arah manapun tidak mengapa. Kita tidak menemukan dari arah mana Nabi menariknya, memindahkannya ke sebelah kanannya. Apakah dari depan atau dari belakang, itu tidak kita ketahui penjelasan yang tegas. Dan menjadi kesimpulan bahwa dari arah manapun tidak mengapa. Yang mudah, tentu yang sangat mudah dari depan. Tentu yang mudah dari depan, dan kemudian kita harus juga pahami bahwa ini tidak bertentangan dengan larangan lewat di depan orang sholat. Karena kedua-duanya sedang sholat, sementara Abdullah bin Abbas itu bukan lewat tetapi ditarik. Ya, dipindahkan. Wallahu a'lam. Sama? Nah, kok bisa sama? Silakan. Istilah sholat fajar ini digunakan untuk dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Bisa digunakan sholat, untuk sholat subuh itu sendiri yang fardu, ya. Karena juga tanda yang sangat intens dengan sholat subuh itu adalah fajar. Tidak dinamakan sholat, tidak akan boleh sholat subuh kecuali sudah terbit fajar. Maka dinamakan juga sholat subuh yang fardu itu dengan sholat fajar. Tetapi juga digunakan untuk yang dimaksud dengannya adalah sholat subuh atau qabliyah subuh. Sholat qabliyah subuh yaitu sholat dua rakaat. Apalagi kalau dari redaksinya kita bisa bedakan. Seperti tadi kan, kemudian summa sholat subha. Kemudian sebelumnya dia mengatakan sholat rakaatain. Yang kita pahami bahwa rakaat itu adalah sholat sunat fajar. Kemudian yang subha dimaksud adalah sholat fardu subuh. Jadi penggunaan istilah sholat fajar kedua-duanya. Bagaimana kita membedakannya? Membedakan dari alur cerita. Kalau alur ceritanya mengarah kepada sholat fardu, maka sholat fardu artinya. Dan alur ceritanya bila yang arahnya ke sholat sunat, berarti sholat qabliyah subuh. Ya. Tetapi kalau kita teliti, lafaz-lafaz hadis untuk sholat subuh ini seringkali digunakan sholat subuh. Ya. Ada kalanya digunakan istilah sholat fajar, tetapi jarang sekali. Ya. Ini yang perlu kita bedakan. Wallahu a'lam. Yang di depan. Mana yang di depan? Ya. Yang harus kita, ini pertanyaan tentang jam ya. Yang harus kita ketahui di masa itu tidak ada jam. Jadi mereka hanya memperkira-kirakan saja. Kapan selesai sholat isya tadi? Ya. Nah, jadi mereka, Ibnu Abbas mengira-ngira pertengahan malam. Jadi bisa jadi jam 12, bisa jadi jam setengah satu. Pokoknya waktunya mendekatilah, mendekati yang kita anggap. Karena memang untuk mengukur tengah malam itu adalah antara selesai sholat isya dengan masuknya waktu subuh. Bukan antara terbit matahari dengan terbenam matahari, tapi selesai sholat isya sampai waktu subuh itu dibagi dua. Nah, setengahnya itu yang pertengahan malam. Dan tentu hanya ketika itu standarnya mengira-ngira dan mereka-reka, tidak ada patokan. Kalau kita sekarang kan bisa dengan jam. Bisa jadi jam setengah satu, jam satu, setengah dua. Ini juga termasuk pertengahan malam. Wallahu a'lam. Ya, yang tua. Yang tua. Oh iya. Yang pertama tadi ya. Yang pertama, bacaan sholat malam adalah jahar. Walaupun Abdullah bin Abbas tidak menegaskan, bacaan sholat malam jahar. Jadi sholat fardunya dan sholat sunnahnya, asalnya sholat malam itu jahar. Adalah bacaan yang diperdengarkan, yang bisa didengar oleh orang lain. Bisa didengar oleh orang lain. Tidak. Dia berbaring. Kalau yang sebelum koma berbaring. Kalau yang cerita Abdul Abbas tidur, itu tidur benaran. Karena memang masih tersisa waktu setelah selesai sholat malam itu. Karena ini membutuhkan juga. Makanya yang perlu kita catat dari cerita Abdul Abbas bahwa Nabi memberikan perhatian khusus untuk sholat fardu. Kita harus juga seperti itu. Dan Allah juga menspesialkan sholat fardu daripada sholat sunat. Jangan sampai lantaran sholat sunat kita korbankan sholat fardu. Kalau seandainya setelah lelah, kita tahu bagaimana lamanya Nabi sholat malam itu. Bagaimana ketika lelah sholat malam, nanti sholat subuhnya tidak maksimal. Makanya ada hikmah di belakang itu ketika Nabi menyempatkan diri untuk berbaring kembali dan bahkan tidur. Makanya datang muazin untuk memberitahukan, membangunkan beliau. Bukan datang untuk membangunkan, caranya mungkin mengetuk rumahnya dan seterusnya. Dan Abdullah bin Abbas di rumahnya ketika itu. Jadi tidurnya setelah selesai sholat malam itu adalah persiapan fisik untuk sholat subuhnya. Bahkan ditambah oleh beliau lagi apa? Berbaringnya setelah dua rakaat fajar itu. Menambahkan bekalnya untuk sholat subuh, dia sempatkan lagi untuk berbaring karena dia kan lama berdirinya. Makanya perhatian kita kepada yang fardu harus lebih daripada kepada yang sunnah. Kalau seandainya karena kita lelah dengan yang sunnah, maka harus ada jedah waktu untuk memberikan hak badan kita. Ini antara hikmah Nabi SAW berbaring kembali dan tidur. Kemudian ditambahkan lagi oleh beliau seperti hadis Aisyah untuk merehatkan badannya setelah dua rakaat fajar. Jadi yang ada dalam hadis Abdullah bin Abbas adalah tidur kembali untuk merenggang-renggangkan urat-uratnya setelah lama berdiri dalam salat malam itu, kemudian untuk menghilangkan rasa kantuk, kemudian nanti badannya pun ditambahkannya lagi haknya dengan berbaring setelah dua rakaat fajar. Ya. Ini jadi hadis Ibnu Abbas itu ada indikasi bahwa beliau tidur lagi. Kemudian hadis Aisyah hanya sekedar berbaring. Kalau tidur, tentu Nabi SAW membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bisa jadi orang setelah itu tidurnya lelap dan batal wudhunya, sementara Nabi SAW keluar langsung sholat. Berarti kalaupun berbaring setelah dua rakaat fajar itu dia melayang-layang, tapi tidak membatalkan wudhu. Karena dalam semua riwayat para sahabat itu Nabi setelah berbaring itu dia langsung ke masjid dan langsung sholat tanpa mengulangi wudhunya. Berarti dia tidak tidur yang membatalkan wudhu. Ya. Layang-layang. Iya, berwuduk tentunya, ya, berwuduk tentunya karena tidur lelap. Doa setelah bangun tidur yang dibaca ketika bangun tidur, walaupun Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan, tapi kan ditegaskan oleh riwayat yang lain dan Nabi juga mengatakan begitu, bangun tidur baca doa. Ya. Abdullah bin Abbas tidak mendengarnya itu dari Nabi, dan itu karena dia sudah mengetahuinya. Yang ingin dia cari sekarang ini amalan yang belum dia ketahui dari yang diperbuat oleh Nabi SAW. Jadi tidak menjadi alasan bagi kita, tidak ada doa bangun tidur. Kenapa? Ini hadis Abdullah bin Abbas, Nabi tidak membacanya. Tidak. Ketika Abdullah bin Abbas tidak menceritakan, bukan berarti tidak ada. bisa jadi alasan karena dia tidak itu yang menjadi prioritasnya, atau dia memang sudah mengetahui dalil tentang membaca doa setelah ketika bangun tidur dan dia tidak menjadikan itu sebagai sebagai hadis yang akan dia sampaikan karena semua orang sudah tahu. Ya, ya, wallahu a'lam. Ya, saya paham. Dalam hadis tadi Nabi SAW bangun tidur mengusap wajahnya. Sementara dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW menjelaskan bila bangun idza istaiqadha ahadukum minal laili fala yaghmis yadahu fil ina'i. Ya, jangan langsung mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana tempat berwudu. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu ketika tidur tangannya kemana. Jadi sunnahnya, tuntunannya agar kalau seandainya tangan itu ada yang faktor najisnya akan menajiskan air yang digunakan untuk mensucikan. Sementara yang sekarang diusap tangan yang kita bangun dengannya itu kita usap kemana pun badan kita sebelum wudu tidak ada pengaruhnya. Jadi tidak bertentangan. Diusapkan ke wajah, diusapkan ke tangan, ke badan kita, tidak ada pengaruhnya, kita kan belum berwudu. Jadi tidak bertentangan hadis tadi, karena hadis itu sebelum berwudu dan airnya kan mensucikan. Kalau seandainya masuk langsung ke dalam air, sementara air itu sedikit, jumlahnya akan menajiskan air tersebut dan tidak bisa mensucikan. Sementara ini kan dia mengusap sesuatu yang merupakan organ tubuhnya juga. Mau ada najis atau tidak ada najis kan tidak berpengaruh apa-apa karena dia kan belum berwudu. Maka tidak bertentangan antara mengusap wajah setelah tidur dengan larangan memasukkan kedua tangan ketika hendak berwudu ke dalam bejana. Ya. Ya. Apa? Ah. Azan. Cukup dengan dua. Ya, kalau memang sudah kita sholat dua rakaat dan niatnya sebenarnya witir, baru dua rakaat dan belum bisa witir, tiba-tiba azan. Ya, tiba-tiba azan dan kita dengarkan ada serentak satu, dua atau tiga masjid di waktu yang sama. Maka tutup dengan dua rakaat itu saja. Ya, tutup dengan dua rakaat itu saja. Wallahu alam, sampai-sampai bila mana kita memang sudah hendak berdiri misalnya dari sujud yang kedua di rakaat kedua dan hendak berdiri kemudian terdengar oleh kita azan di satu dua masjid atau lebih, maka kita langsung tasyahud saja dan tidak melanjutkan berdiri. Ya, tidak melanjutkan berdiri karena memang waktu witirnya sudah berakhir. Ya. Waktu witirnya sudah berakhir. Kalau seandainya kita ingin tetap witir, maka qadanya di pagi hari. Berarti bukan berarti kita tidak sempat witir lagi. Tidak ada witir malam itu. Ada witirnya apa? Karena kita sudah, kan, ini untuk orang yang memang merutinkan. Merutinkan witir, kemudian kejadian seperti tadi. Maka boleh dia mengqadanya di pagi hari. Dengan catatan, kalau seandainya witirnya itu 3 rakaat, maka di pagi hari itu ditambah 1. Menjadi genap. Ya, menjadi 4 rakaat. Dua salam. Kalau seandainya witirnya 1 rakaat misalnya, seperti yang hadis-hadis tadi, dia sholat 12 rakaat kemudian tutup dengan witir 1 rakaat, berarti dia menambahkan 1 rakaat lagi. Yaitu 2 rakaat dia salam, 2 rakaat sholat sebagai qadha dari witir 1 rakaat di malam hari. Yang tadi, yang niatnya witir tadi ditutup dengan genap, ya, yaitu 2 rakaat salam dan witir yang tertinggal, yang luput itu diqadha di pagi hari. Ya, kalau seandainya di yang didengar itu azan di 2 saksi, ya, dua masjid atau lebih. Kalau hanya 1 masjid kita masih ragu, bisa jadi masjid yang ini waktunya kecepatan, maka bisa lanjutkan satu rakaat lagi. Tetapi kalau terdengar sekaligus di waktu yang sama dua atau lebih, berarti ada indikasi bahwa memang waktunya sudah masuk. Wallahu a'lam. Witirnya baru rakaat pertama, apalagi yang iya, kalau niat jangankan yang satu rakaat, yang dua rakaat dan hampir ketiga saja turun lagi. Ya. Yang sekarang dua rakaat, kita ingin melanjutkan ke yang ketiga witir, terdengar azan bisa dua atau tiga masjid, kita tidak jadi naikkan ke atas dan kita duduk untuk menutup dengan genap. Apalagi yang niatnya dari awal kan mudah saja, tidak ada masalah. Baru mulai rakaat pertama, orang sudah azan, tidak ada masalah lagi. Tinggal kita dua rakaat sholatnya tanpa melakukan hal-hal yang lain. Kalau yang tadi kan hendak naik ke ketiga, karena sudah azan di dua atau tiga masjid, maka kita turun untuk menutupnya dengan dua rakaat. Wallahu a'lam. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Komplek itu ya. Yang ada hanya ketika iqamah dua orang saja. Ya, ya. Datang yang lain. Ya. Ya.